طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله، segala puji hanya milik Allah تبارك وتعالى. InsyaAllah kita lanjutkan pelajaran kita dalam fikih sholat Jumat bagian yang kedua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah dan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya mujibus sa'ilin. Baik. Bismillah. Kemarin sudah sampai pada tentang pembahasan khutbah ya. Aduh, ini buku udah pada lepas-lepas lagi halaman. Insya Allah. Bentar ya, Bu. Wa syurutu li sihhatiha. Baik. Maka kita masuk ke dalam pelaksanaan sholat Jumat. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa hiya raka'atan. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. Ma'ruf insyaAllah. Orang-orang kaum muslimin tahu bahwa kalau sholat Jumat beda sama sholat zuhur. Walaupun waktunya hampir-hampir mirip, kalau sholat zuhur itu 4 rakaat, kalau sholat Jumat 2 rakaat. Wa hiya raka'atan yakra'u fiha atau yukra'u fi al-ula ba'da al-fatihati al-jum'ah wa thaniyah al-munafiqin. Jadi 2 rakaat sunnahnya itu adalah pada rakaat yang pertama setelah al-fatihah dia membaca surat al-jum'ah. Al-jum'ah. Dan rakaat yang kedua dia membaca surat al-munafiqun. Al-munafiqun. Atau yang lebih masyhurnya itu adalah pada rakaat pertama surat apa yang dibaca? Rakaat pertama Sabbihisma Rabbika al-a'la. Baca Sabbihisma al-a'la. Dan yang kedua, rakaat kedua baca Al-Ghasyiyah al-atak. Al-Ghasyiyah. Nah, ini merupakan paket gitu. Jadi kalau misalnya yang rakaat pertama al-jumu'ah, maka rakaat kedua itu adalah al-munafiqun. Kalau yang pertama itu adalah al-a'la, maka yang kedua itu adalah al-ghasyiyah. Yang sunnah seperti itu. Jadi jangan digabung gitu. Jangan digabung misalnya rakaat yang pertama al-a'la, yang kedua al-munafiqun. Enggak, paketnya itu adalah kalau al-jumu'ah pasangannya al-munafiqun, kalau al-a'la maka pasangannya adalah al-ghasyiyah. Dan yang paling baik itu adalah ada variasinya. Kadang-kadang baca ala-ala al-ghasyiyah, pekan depannya masih ala-ala al-ghasyiyah, pekan depannya lagi ganti al-jumu'ah sama al-munafiqun. Atau misalnya mau disesuaikan dengan durasi khutbah. Kalau khutbahnya emang udah cepet banget, ya udah deh, biar sholat Jumatnya juga rada panjang, sholat maka baca al-jumu'ah sama al-munafiqun. Tapi kalau misalnya khutbahnya udah lama, pilih yang lebih pendek yaitu ala-ala al-ghasyiyah. Wa haruma, dan haram hukumnya apa dalam pelaksanaan sholat Jumat itu adalah iqamatuha wa'idin fi aktsari min mawdhi'in bi baladin illa li hajah. Haram hukumnya untuk mendirikan atau melaksanakan sholat Jumat lebih dari satu masjid. Lebih dari satu masjid. Illa li hajah, kecuali ada hajat. Nah, ini penting. Contoh misalnya, ya kalau zaman sekarang, gini. Kalau dari yang disebutkan oleh penulis, itu adalah misalnya kita warga Bintaro. Maka warga Bintaro itu kalau mau Jumatan, hendaknya dia nunjuk satu masjid. Jadi seluruh warga Bintaro Jumatannya di situ. Nah, ini secara asal begitu. Kalau zaman Rasul alaihi salatu wasalam di Madinah itu enggak ada sholat Jumat kecuali di Masjid Nabawi. Masjid-masjid lain enggak ada Jumatan. Enggak ada Jumatan, saat enggak ada Jumatan. Zaman Rasul Jumat ya cuma satu. Tempat lain enggak boleh bikin sholat Jumat lagi, cuma satu. Zaman Abu Bakar sama. Sholat Jumat ya di situ juga. Zaman Umar sama, masih di Madinah, di situ situ juga. Zaman Utsman, zaman Ali itu kalau mau mendirikan sholat Jumatnya itu cuma satu. Enggak ada, wah di sini ada Masjid As-Saff, di sini ada Masjid Al-Aqsa, masjid ini, masjid itu, enggak. Semuanya ngumpul dalam satu masjid. Ngumpul dalam satu masjid. Haram untuk sholat di masjid-masjid lain atau lebih dari satu masjid, kecuali ada hajat. Kecuali ada hajat ya, misalnya masjidnya enggak cukup, nah itu hajat. Atau masjid antara satu masjid dengan masjid yang lain kejauhan. Masjidnya mana nih? Masjidnya cuma di As-Saff. Ya Allah, jauh banget dari sini. Malah gak ada kendaraan lagi. Hanya kayak gini, ini merupakan hajat. Tapi kalau udah ada satu masjid, sehingga di sini artinya bagaimana syariat Islam itu mengajarkan kepada kita itu untuk guyub. Untuk bareng-bareng. Kalau bisa rame-rame, gak usah pakai pecah-pecah, gak usah pakai ganti masjid, masjid ini, masjid itu, semuanya bersatu dalam satu masjid, nah ini yang lebih afdol. Bahkan sampai di sini disebutkan bahwa haram hukumnya. Sehingga jangankan zaman Rasul atau zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, sekalipun Imam Ahmad itu ketika zamannya sholat masjid di kota Baghdad, ini kota Baghdad kota besar nih, nggak ada kecuali pada cuma pada satu masjid, nggak ada kecuali cuma pada satu masjid. Nah, yang demikian itu biasanya karena ada pimpinan orang Islam, ada khalifahnya. Khalifah bilang sholat Jumat di sini doang. Kalau sholat Jumat di sini doang, masjid yang lain tutup. Nah, kalau nggak ada gimana Ustaz? Ya kalau nggak ada ngaturnya susah. Kalau ngaturnya susah itu namanya hajat. Jadi kecuali ada hajat, misalnya masjidnya penuh atau masjidnya terlalu jauh, kotanya terlalu besar, ataupun pengaturannya itu sulit. Maka ini merupakan hajat. Kalau ada hajat, maka sholat Jumat boleh didirikan lebih dari satu masjid. Tapi ini sebagai wawasan Islam saja, bahwa ketika misalnya ada pimpinan, ada khalifah, maka kaum muslimin itu bersatu. Kaum muslimin bersatu dan yang kayak begini diatur. Sholat Jumat cuma boleh di masjid jami atau yang semisalnya. Taib. Wa haruma iqamatuha wa idin fi aktsari min mawdhi'in bi baladin illa li hajah. Wa aqallu sunnah. Maka setelah dua rakaat udah bahas pelaksanaannya, enggak boleh lebih dari satu masjid secara asal kecuali ada hajat. Kemudian yang selanjutnya disebutkan oleh penulis itu adalah sunnah yang sholat sunnah dalam sholat Jumat, pengganti rawatib ataupun yang semisal rawatib. Di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, wa sunnah qablaha arba'un ghairu rawatibah. Sunnah qobliyah Jumat itu 4 rakaat. Tapi bukan sholat rawatib. Kalau sholat rawatib, qobliyah enggak ada qobliyah. Beda ya. Kedudukannya itu beda antara yang sholat rawatib sama bukan sholat rawatib. Kalau misalnya sholat rawatib, ini kedudukannya lebih tinggi. Contoh sholat rawatib adalah misalnya qobliyah zuhur. Nah, itu rawatib. Tapi kalau qobliyah Jumat, itu bukan rawatib. Jadi kalau misalnya dibilang, gak ada qobliyah sebelum sholat Jumat, gak ada qobliyah yang sifatnya rawatib. Adapun qobliyah yang bukan rawatib, maka kata penulis, empat rakaat. Adapun Di sini empat itu adalah menurut ini adalah yang akol, yang paling minimumnya. Berarti boleh lebih banyak, Sir. Boleh lebih banyak. Boleh lebih banyak. Nah, biasanya di sini adalah sholat yang kalau zaman-zaman sekarang itu diibaratkan dengan bahasa sholat nunggu khotib naik mimbar. Sholatul intidhor namanya. Sholat nunggu khotib naik mimbar. Jadi kalau kita misalnya datang ke masjid, sholat Jumat, khotib belum naik nih, belum naik mimbar. Belum naik mimbar, kita sholat aja terus. Dua rokaat, dua rokaat, dua rokaat, dua rokaat. Sampai khotib naik mimbar, kita berhenti. Nah itu yang disebut qobliyah Jumat, tapi sifatnya itu bukan rawatib. Inilah yang disebutkan oleh penulis di sini. Wa aqallu sunnah, dan yang paling sedikitnya adalah ba'daha, mana sih? Wa aqallu sunnah ba'daha rak'atani wa aktsaruha sitt. Oh, tadi Anda enggak baca nih. Anda langsung baca yang qobliyahnya. Ya udah enggak apa-apa. Kita baca dari awal aja ya. Jadi sholat sunnah, di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wa aqallu sunnah ba'daha, ana salah baris bacanya. Wa aqallu sunnah ba'daha rak'atani wa aktsaruha sittun. Ba'diyah, paling sedikitnya itu adalah dua rakaat. Ba'diyah Jum'at, paling sedikitnya dua rakaat. Paling banyaknya 6 rokaat. Ba'diyah Jum'at, paling sedikitnya 2 rokaat. Paling banyaknya 6 rokaat. Ini sifatnya itu adalah rawatib. Kalau ba'diyah rawatib, Bu. Kalau ba'diyah rawatib. Sehingga kalau misalnya habis sholat Jum'at, sangat-sangat ditekankan untuk melakukan ba'diyah Jum'at. Paling sedikitnya 2, paling banyaknya 6, dan ini sifatnya itu adalah rawatib. Kemudian setelah itu baru wa sunna qablaha arbaun ghairu ratibah. Dan disunahkan untuk qobliyah yang bukan rawatib 4 rakaat hukumnya afdol. Tadi sudah disebutkan. Kalau misalnya mau lebih dikit pun enggak masalah. Lebih banyak ya lebih baik. Gitu. Yang tadi ini namanya ya kadang misalnya kita bilang ada loh qobliyah Jumat, orang bingung. Ah, ini enggak sunah banget nih ada qobliyah Jumat. Tapi maksudnya kita qobliyah Jumat itu adalah sholatul intidhor, sholat nunggu imam naik mimbar. Jadi nanti kalau misalnya imam udah naik mimbar, ya berarti udah enggak ada sholat lagi. Udah enggak ada sholat lagi, tugasnya apa? Dengerin khutbah. Gitu. Jadi di sini yang penting kita tahu gambarannya antara sholat-sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat Jumat ataupun sebelum sholat Jumat, mana yang rawatib, mana yang bukan rawatib. Wa sunnah qablaha arba'un ghairu rawatibah wa qira'atul kahfi fi yaumiha wa lailatiha. Dan juga pada hari Jumat disunahkan untuk baca Al-Kahfi. Al-Kahf. Di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, bacanya kapan? Bacanya baik di malam harinya maupun di siang harinya. Jadi misalnya malam harinya ini berarti apa nih? Malam Jumat. Kalau malam Jumat di Indonesia berarti hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis malam dia baca Al-Kahf, besoknya siangnya juga dia baca Al-Kahf. Adapun kalau pendapat resmi menurut madhab Ahmad, maka yang dibaca itu siang doang. Ya kalau malam ya boleh juga. Ya artinya di sini perkaranya luas. Mau pilih cuma malam doang atau siang doang, oke. Mau dua-duanya, oke. Atau mau siang doang dan ini lebih umum, ini juga oke. Maksudnya siang hari ya. Jadi misalnya bukan malam Jumat, bukan hari Kamisnya. Tetapi ketika udah masuk waktu Jumat, misalnya dari waktu fajar dan seterusnya dia baca Al-Kahf, maka ini baik insya Allah. Kemudian yang disunahkan juga pada hari Jumat itu adalah wa kathratu du'ain wa salatin ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak, hukumnya sunnah, Memperbanyak apa? Memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Memperbanyak sholawat. Paling kecilnya sholawat itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Mau tambahin Sayyidina, oke. Okay. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, sunnah digorikan sebaik-baiknya zikir pada hari Jumat itu adalah sholawat atas Nabi SAW. Kalau sholawat yang panjang kayak begitu tuh gimana, Ustaz? Gimana, Bu? Okay. Sholawatnya? Aduh, aneh nggak hafal, nggak tahu lagi yang mana yang mananya. Ya, aneh nggak paham, jujur aja aneh nggak paham yang mana gitu. Yang jelas kalau yang terbaik menurut Rasul alaihi salatu wasalam, ketika ditanya ya Rasul, sholawat untuk kamu itu kayak bagaimana bentuknya, kayak bagaimana lafadznya, maka yang terbaik itu adalah yang dibaca di tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad sampai seterusnya, itu sholawat terbaik. Enggak ada yang lebih baik dari itu. Mau sholawat apapun namanya, nariyah kah atau yang lain-lainnya, maka yang terbaik itu adalah yang itu tadi, yang dibaca pada saat tahiyat, Bu. Gitu. Belum lagi kalau misalnya sholawatnya ini adalah sholawat-sholawat bikinan, dikhawatirkan terkadang ada terselip di situ dari penyimpangan-penyimpangan akidah. Jadi kita yang kalau nggak Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam atau dibaca yang lengkap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim sampai habis. Itu lebih baik insyaallah. Allah a'lam bishawab. Jadi memperbanyak sholawat di hari Jumat. Kemudian yang sunnah juga itu adalah waguslun, mandi. Mandi Jumat. Mandi Jumat, selama mandinya itu di hari Jumat, maka udah centrang nih. Jadi kita misalnya habis sholat subuh misalnya harus sekolah. Ya kan gak mungkin mandi di sekolah gitu, atau mandi di kampus, atau mandi di kantor. Maka ketika dia sebelum berangkat ngantor, sebelum berangkat sekolah, sebelum berangkat kuliah, dia niatin, mandi Jumat dulu deh. Wah, kok mandi Jumat jam 7:30 pagi? Ya gak apa-apa. Udah centrang nih, gak apa-apa. Cepet amat, set boleh. Itu sudah termasuk mandi hari Jumat, centrang. Tapi yang afdol untuk mandi Jumat, yang afdol mandi Jumat itu adalah mandi ketika udah mau berangkat. Jadi misalnya mau berangkatnya jam berapa nih? Misalnya mau berangkatnya jam 11. Berarti jam 10:30 dia udah siap-siap. Nah, mandi kayak begini yang afdol. Jadi mandi sebelum pelaksanaan sholat Jumat, sebelum berangkat. Nah, ini yang lebih afdol daripada mempercepat mandi. Mempercepat mandi kayak tadi boleh, alhamdulillah. Tetapi kalau yang mau sekalian berangkat masjid, ini lebih afdol, atau mandi karena jima. Maka ini yang lebih afdol daripada mempercepat mandi. Wa ghuslun wa tanadhuf wa tatayyub. Dan tanadhuf artinya kalau ketika mandi Jumat, maka paketnya itu kita bersih-bersihnya ekstra. Digosok, daki-dakinya dibersihin, sabunnya dibanyakin, samponya, pokoknya keluar, wah, kecium bau sabunnya, bau samponya, biarin, nggak apa-apa. Gitu. Tatoyyub, dan juga pakai parfum. Parfum, kan sholat Jumat wajib bagi siapa? Bagi laki-laki. Jadi bukan, jangan perempuan pakai parfum atau segala macam. Ini buat laki-laki nih. Buat laki-laki, mandi Jumat, diwangi-wangiin, dibersih-bersihin. Makanya kalau mandi Jumat, mandinya jangan buru-buru. Gitu. Biar ada waktu, biar tenang, sabunannya enak, sampoannya, daki-dakinya dibersihin, kurap-kurapnya atau segala macam. Biar bagus. Gitu. Bagus keluar pakai parfum. berangkat. Nah, yang kayak begini, belum lagi kalau misalnya kayak gunting kuku, ya kan, cukur bulu, segala macam. Nah, ini lakukan hari Jumat, maka ini adalah sesuatu hal yang disunnahkan. Kemudian pakai bajunya adalah kata penulis rahimahullah ta'ala, walubsu bayidha, pakai pakaian putih. Jadi hari Jumat afdalnya pakai pakaian putih. Dan secara umum, maka Rasul alaihi salatu wasalam kebanyakan pakaiannya itu adalah warna putih alaihi salatu wasalam. Kemudian selanjutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, watabkirun ilaiha masya. Jalan sholat Jumat itu. Jalan kaki. Jalan kaki dan berangkatnya itu berangkatnya cepat. Berangkatnya pagi-pagi lah dalam tanda kutip. Misalnya masjidnya udah baru buka, masjidnya buka aja jam berapa? Masjidnya buka jam 10. Nah, setengah 10 dia udah mandi, udah segala macam, pakai parfum, gunting kuku, udah berangkat. Jam 10 berangkat, jalan kaki. Setahu ana ini, dulu aja ana kalau misalnya diajak sholat Jumat sama ayah ana, jalan kaki gitu. Ana sampai, aduh, cuman gak bilang namanya anak kecil gitu kan, takut. Jalan kaki, jauh waktu itu. Waktu anak tinggal di Tebet itu jauh itu. Terus waktu itu kalau nggak salah emang nggak ada sholat Jumat di masjid-masjid yang lain kecuali di masjid satu itu namanya Masjid Al Ittihad Tebet, sisanya nggak ada sih, cuman di situ doang waktu anak kecil dulu. Lumayan jalannya itu, alhamdulillah rahimahullah ta'ala. Kemudian selanjutnya yang kata penulis rahimahullah ta'ala itu adalah wadunuun minal imam, disunahkan itu duduknya dekat dari si khatib, dekat dari khatib. Nah, ini dekat dari khatib ini adalah yang paling afdol kalau lagi sholat Jumat. Jadi kalau misalnya khatibnya di sini, nah ini paling depan situlah yang paling afdol posisinya. Kemudian selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala yang dimakruhkan dalam pembahasan sholat Jumat itu adalah waquriha li ghairihi tukhatti riqab illa li furjah. Makruh hukumnya. Makruh hukumnya ini ngeganggu gitu jalan-jalan antar shaf. Jadi kalau misalnya shafnya udah rapih nih. Tiba-tiba orang datang telat, misi pak, pak misi, gitu. Padahal udah kagak ada tempat, nggak ada tempat dia tetap maksain, masuk gitu pak, misi pak, geser dikit segala macam, udah datang telat, pengennya di depan, terus akhirnya ya ngerepotin orang, gitu. Kecuali illa furjah, kecuali dia lihat ada tempat, misalnya soft pertama semuanya penuh kecuali di pojok kanan tuh. Soft pertama penuh kecuali di pojok kanan. Soft kedua penuh, tiga penuh, empat penuh. Nah, datanglah kita ujuk-ujuk. Soft pertama pojok kanan kosong tuh. Ah ini boleh, Pak, misi Pak. Pak, misi, monggo, maaf. Sampai ke pojok kanan, dia duduk, alhamdulillah ini boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya enggak ada tempat, cuma ngarepin Pak geser dikit, Pak geser dikit, nah, ini jangan. Itu. Udah duduk jangan ngerepotin orang, kalau misalnya mau duduk di depan datang cepat. Gitu. Jadi illa li furjah, kecuali kalau memang dia lihat ada tempat kosong. La yasilu ilaiha illa bihi, yang enggak bisa nyampe ke situ kecuali dengan ya itu tadi misi-misiin orang. Wa itharun bimakanin afdal la qabul, dan juga makruh hukumnya, kalau tadi itu apa tuh? Yaitu udah ngerti lah yang pertama. Yang kedua itu adalah makruh hukumnya itu adalah wa itharun bimakanin afdal la qabul. Mempersilahkan orang lain untuk maju ke saf yang lebih afdol. Ini makruh hukumnya. Jadi misalnya ini udah kayak gitu, Pak, monggo gitu. Jadi bukannya dia yang maju, dia malah nyuruh orang lain untuk maju. Pak, Pak ya, Pak. Silakan, Pak. Silakan saf pertama, Pak. Ah, ini makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Jadi kalau misalnya ada tempat kosong, tempatnya itu afdol, saf pertama, saf lebih depan, dia aja yang masuk. Udah kagak usah pakai silahkan-silahkan. Ini kita mau ngumpulin pahala. Yang namanya pahala itu manusia gak boleh merasa udah cukup. Ah, aneh udah cukup, biarin aja yang lain deh. Ini gak bisa. Gitu. Jadi kalau misalnya ada tempat yang lebih afdol, dia yang maju. Tetapi kalau kita yang dipersilahkanin, Pak silahkan afdol, jangan ditolak. Oh, alhamdulillah. Lo kasih tau. Iya, kalau kita yang ditawarin, oh alhamdulillah, dapat lebih afdol. Makanya di sini bilang, makruh hukumnya mempersilahkan orang ke tempat yang lebih afdol, la qabul. Tapi kalau yang ditawarin, ini gak ada makruhnya. Kalau ditawarin, udah, jangan pakai ragu, ambil. Makasih Pak. Gitu. Langsung kita ambil tanpa ragu. Yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wa halma. Ayyuqima ghayra sabiyyin mimakanihi fayajlisa fihi. Haram hukumnya ya kalau bahasa Indonesianya untuk ngusir orang. Ngusir orang selain anak kecil. Selain anak kecil. Misalnya dia apa gitu. Misalnya dia pejabat gitu mungkin kan. Dia pejabat. Dia masuk sholat Jumat. Dia bilang, Pak. Misi Pak. Pak. Set. Nah ini gak boleh nih. Ada orang udah duduk. Dia tiba-tiba mau masuk. Dia bilang, Pak. Awas. Saya mau duduk di sini. Ini haram hukumnya. Gak pakai makruh-makruh yang kayak gini. Ngusir orang. Haram hukumnya. Kecuali anak kecil. Jadi kalau misalnya anak kecil itu. Duduk di depan shof. Shof pertama gitu. Di belakang imam. Ngerti fikih sholat enggak. Bisa baca Quran juga masih belepotan. Muka bibirnya. Gak kedengeran. Nah yang kayak gini tiba-tiba duduk di belakang imam. Terus ada orang masuk. Mau ngusir ini gak apa-apa. Tong. Jangan di sini. Jangan di sini. Ah, ini enggak apa-apa. Makanya di sini disebutkan bahwa haram hukumnya untuk ngusir orang biar dia bisa duduk di situ kecuali kalau anak kecil. Jadi kalau ada anak kecil, dia emang duduk di tempat yang bukan tempatnya, misalnya di belakang imam atau dekat dari imam. Ah, ini kan harusnya orang-orang yang ngerti salat. Orang-orang yang kalau misalnya imamnya kenapa-kenapa, ah ini adalah orang yang ngeganti si imam, tiba-tiba anak kecil di situ diusir, nggak apa-apa, nggak haram, nggak makruh, usir aja udah. Tong, jangan di sini lah, cari tempat lain sono. Ah, ini nggak apa-apa. Baik. Qala rahimahullah ta'ala, wal kalamu halal khutbati wa ada ghairi khatib, ada ghairi khatibin. Dan haram juga untuk ngomong atau berbicara. Berbicara tatkala dalam keadaan khutbah. Jadi kalau khatib udah naik mimbar, maka semuanya gak boleh. Haram hukumnya untuk berbicara, kecuali khatib. Ya pasti namanya khatib, gak mungkin dia diam gitu di atas mimbar. Dia harus berkhutbah. Tapi selain dari khatib, maka hukumnya itu adalah haram berbicara ketika khutbah. Ada nggak yang dikecualikan? Yang dikecualikan ada. Ada nggak saat lagi khutbah, terus khatib itu lagi berkhutbah, tapi orang boleh ngomong? Ada. Siapa? Yang diajak ngomong sama khatib. Yang diajak ngomong sama khatib boleh. Diajak ngomong sama khatib boleh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kok suaranya enggak dengar, Pak? Mic-nya rusak. Ah, dia jangan diam aja. Ini mic-nya rusak ke bagaimana? Gitu. Itu udah dinyalain belum, San? Habis itu dia nyalain atau gimana? Pokoknya kalau diajak ngomong khotib sama khotib, walaupun lagi khutbah, lihajah karena memang ada keperluan, jangan diam aja. Diajak ngomong, ya, dibales. Dia boleh berbicara walaupun khotib lagi khutbah. Kemudian yang terakhir dalam pembahasan sholat Jumat itu adalah wa man dakhala wal imamu yakhthub shalla at-tahiyyah faqad khafifatan. Kalau misalnya kita datang telat dan imam udah naik mimbar, maka kata penulis rahimahullah taala dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid khafifatan. Cepat sholatnya. Ringan-ringan aja. Jadi kalau misalnya kita datang, imam udah khutbah, kita sholat tahiyatul masjid, sholatnya itu yang cepat. Kenapa? Karena tahiyatul masjidnya itu adalah hukumnya sunnah, sedangkan mendengarkan khutbah, hukumnya wajib. Jadi langsung cepat aja. Maksudnya cepat bagaimana? Yang sunnah-sunnah dalam sholat mungkin gak usah dilakuin. Jadi coba baca Fatihah, habis itu Allahu Akbar, baca Subhan Rabbiyal Azim sekali. Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Allahu Akbar, Subhan Rabbiyal A'la, Allahu Akbar, Rabbil Firli, Allahu Akbar, Subhan Rabbiyal A'la. Nah itu cepat. Dicepetin. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah itu hukumnya itu adalah wajib. Jadi dia sholat tahiyatul masjid saja, enggak ada sholat-sholat yang lain. Jangan pakai ah anak kan belum qobliyah yang tadi. Ah ini udah bukan waktunya. Udah bukan waktunya lagi. Dia tinggal sholat tahiyatul masjid dilaksanakan dengan cepat. Kemudian setelah itu dia duduk mendengarkan khutbah. Alhamdulillah. Mau lanjut sholat id atau udah berapa menit nih? Oh masih setengah jam. 10 menit lagi deh. Kita lanjut pembahasan sholat id. Hampir-hampir mirip insya Allah. Kata penulis rahimahullah ta'ala itu adalah faslun. Pasal baru. Yaitu pasal tentang sholat id. Pasal sholat id. Wa sholatul idain fardu kifayatin. Sholat id hukumnya fardu kifayah. Kalau sholat jumat hukumnya wajib. Bagi siapa? Laki-laki. Terus mukallaf. Terus apa ini? Laki-laki mukallaf, mukallaf kan akil balik. Terus? Nah? Apa? Bukan budak. Terus? Muslim. Satu lagi? Tempat asal, mustautin. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kalau sholat id, hukumnya itu adalah fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah? Fardu kifayah, kalau misalnya ada orang-orang dalam jumlah yang cukup, penting nih, dalam jumlah yang cukup, udah melaksanakan saqata 'anil baqi. Maka yang lainnya gak dapat dosa. Artinya kalau misalnya fardu kifayah udah ada orang-orang lain yang ngelakuin dalam jumlah yang cukup, kita udah nggak dapat dosanya. Nggak dapat dosanya, tapi kalau tetap mau ngamalin gimana? Ya tetap ngamalin, insya Allah dapat pahala. Tapi fardu kifayah hukumnya begitu. Jadi penting di sini adalah jumlah yang cukup. Kalau misalnya di Bintaro ini ternyata sholat idnya itu cuma satu. Seluas Bintaro sholat id cuma satu. Cukup apa enggak? Satu Bintaro sholat idnya cuma satu. Gak cukup. Berarti orang-orang yang gak mau sholat id saat itu semuanya dosa. Tapi kalau misalnya di Bintaro udah ada misalnya 12 sholat id, terus ada orang yang ah udah deh aneh males lebaran, astagfirullahaladzim ini orang. Dia gak dosa memang karena fardu kifayah. Tapi janganlah yang kayak begitu, gak bagus. Setahun sekali dia pakai absen lagi. Fardu kifayatin wa waktuha qasolatid duha. Waktunya, waktu sholat id seperti waktu sholat duha. Sholat duha dimulai itu setelah syuruk, nunggu berapa menit? Sekitar 10 atau 15 menit. 10 atau 15 menit setelah syuruk. Setelah syuruk. Wa akhiruhu, sampai kapan? Jadi awal waktunya itu adalah awal waktu sholat duha sampai masuk waktu zuhur atau sampai masuk waktu zawal. Nah, ini waktu sholat id. Kalau waktu sholat Jumat, waktu sholat Jumat seperti sholat id, gitu kan katanya kemarin. Waktu sholat Jumat seperti sholat id, sama kayak begini. Wa waktu sholat duha wa akhiru zawal. فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالْعِيدِ إِلَّا بَعْدَهْ صَلُّوا مِنَ الْغَدْ قَضَاءً. Kalau misalnya orang gak tahu kalau sekarang ini lebaran, orang gak tahu kalau hari ini udah lebaran, masih puasa, dia gak sholat id, jam 10 baru tahu. Datang kerabatnya, maksudnya mau silaturahmi, terus selamat Idul Fitri ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Dia bilang, lu bukannya masih puasa? Lu enggak, hari ini udah lebaran. Tapi jam 10, si orang ini bilang, ya tadi ana enggak sholat id lagi. Nah, yang enggak tahu tadinya itu adalah sholat id, terus tahu, maka dia langsung sholat besoknya. Qadha'an. Jadi mengkodok sholat id. Jadi kalau sholat id itu boleh dikodok. Tapi kalau sholat Jumat, ini gak bisa dikodok. Kalau sholat Jumat kelewat, berarti gantinya sholat zuhur. Tapi kalau sholat id lewat, maka dia boleh mengkodok sholat id. Illa ba'dahu sallu minal ghad qadha'an wa syurita liwujubiha syurutu jum'ah. Jadi syarat-syaratnya itu sama seperti syarat-syarat sholat Jum'at. Dan untuk supaya sahih sholat idnya ini, sahih apa enggak? Sah apa enggak? Jangan sahih deh, sah. Dan supaya sah, maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, walisihatiha istitanun, tempat asal, bukan musafir dia. Kemudian yang selanjutnya itu adalah wa'adadul jumu'ah, jumlah orang yang hadir, jumlah hadirin. Berapa minimumnya? 40 orang. Lakin yusannu liman fatathu au ba'duha au yaqdiha wa ada sifatiha afdal. Nah, ini udah kita sebutkan. Dan disunnahkan bagi yang lewat sholat id untuk mengkodok sesuai dengan sifat sholat id. Jadi kalau sifat sholat id, ya 2 rokaat, takbirnya yang pertama 7, yang kedua 5. Jadi ketika mengkodok sholat id, maka walaupun 2 rokaat, tata caranya itu persis kayak sholat id. Afdol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis 7 kali baru dia baca bacaan salatnya. Jadi ala sifatiha, sesuai dengan sifat salat salat Id. Wa tusannu fi sahra. Nah, insyaallah yang selanjutnya kita masuk dalam pembahasan di mana tempat salat Id itu dilangsungkan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Hadza wallahu a'lam bisawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tafadhal. Iya, Bu. Iya, Bu. Ceramahnya kan enggak termasuk ini, Bu. Iya. Enggak termasuk sah apa enggaknya? Gitu.